Terima kasih yang sangat besar.

Di atas secara umum ini. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صيامنا وصيامكم. تقبل الله منا ومنكم من العالم يا فايزين. كمي atas nama yayasan Ranting Nahdlatul Ulama Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan beserta anak cabang serta anak cabang Ranting Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidoarjo khususnya Kecamatan Krian Sidoarjo mengucapkan Selamat Raya Idul Fitri 1437 Hijriah Minal Aidin Wal Faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.